bahwasannya bibinya Umarah ini pernah bercerita kepada Umarah. Disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi barakallahu fikum dalam fasal ya Niswah Al-Majhulat, dalam fasal wanita-wanita yang majhul dalam hadis perawi, beliau mengatakan tayyib wa ma alimtu fin nisa tayyib man ittahamat wala tarakuha. Imam Az-Zahabi mengatakan, saya tidak mengetahui dari kalangan kaum wanita yang tayyib menuduh ya bibinya Umarah ini ataupun meninggalkan hadisnya. Maknanya bibinya Umarah ini tidak ada komentar apa-apa terhadap dia. Barakallahu fikum. Sehingga dia masuk dalam kategori rawiyah yang majhulah. Baik. Ini illah yang ketiga dari hadis ini. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga hadis ini isnaduhu dhaif. Sanadnya lemah. Namun kandungan-kandungan maknanya barakallahu fikum itu dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Kita lihat bagaimana ceritanya. Annaha sa'alat Aisyata ummul mu'minina radhiyallahu anha, bahwasannya bibinya Umarah ini bertanya kepada Aisyah selaku ummul mu'minin radhiyallahu anha. Faqalat, bibinya Umarah bertanya, inna zauja ihdana yuriduha fatamna'uhu nafsaha imma an takuna ghadba aw lam takun nashitatan. Dia bertanya, wahai Aisyah, sesungguhnya salah seorang suami di kalangan kami ya pernah mengharapkan dari istrinya, turidu di sini adalah ibarah kinayah anil jima', mengajak istrinya untuk berhubungan intim. Barakallahu fikum. Ada seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan. Fatamna'uhu nafsaha, namun sang istri menolak. Ya. Namun sang istri menolak ajakan dan seruan suaminya tadi, tidak mau. Imma antakuna ghabba, bisa jadi karena sedang ngambek istrinya, marah ya sama suaminya, jengkel, gemes ya, mangkel barakallahu fikum gara-gara minta dibeliin pisang molen, suaminya enggak mau. Ngambek ya. Ben gitu. Tak balas malam ini, enggak ada yang kayak gituan. Gitu ya. Bisa jadi demikian. Sedang ngambek, marah sang istri. Atau lam takun nasyitatan, istrinya ini lagi enggak mood. Iya. Lagi bete, Mas, lain kali saja. Gitu ya. Itu alasannya. Alasannya karena ngambek, marah sama suami, atau memang karena tidak mood. Baik. Fahal alaina fi dzalika min harajin? Maka wanita tersebut bertanya kepada Aisyah, apakah dengan alasan yang demikian kami akan mendapatkan dosa? Tidak mau memenuhi panggilan suami untuk perkara yang satu itu dengan alasan sedang ngambek atau tidak mood? Barakallahu fikum. Qalat, na'am. Kata Aisyah, iya, kalian akan dapat dosa. Sehingga alasan sedang ngambek ataupun alasan sedang gak mood, itu tidak diterima di dalam syariat. Paham ya kawan ya? Baik. Kecuali alasan apa ya kawan? Marad. Iya, sedang sakit. Barakallahu fikum. Baik. Di antara bentuk sakit adalah haid. Iya, sedang datang bulan. Itu bisa dijadikan alasan. Barakallahu fikum. Baik. Hadis ini barakallahu fikum, lafaz ini dikuatkan dengan riwayat Bukhari dan Muslim di mana Rasul menyatakan idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi. Apabila ada seorang suami memanggil istrinya untuk datang ke peraduannya, gitu ya. Firash, peraduan, itu bahasa yang puitis. Tayyib. Fa'abat, namun sang istri menolak. Barakallahu fikum. Antaji'a, untuk datang memenuhi panggilan sang suami. Tayyib. La'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Dalam sebagian riwayat, hatta tarji'a. Maka wanita tersebut akan dilaknat oleh para malaikat sampai memasuki waktu subuh atau sampai sang wanita tadi mau memenuhi panggilan suaminya. Barakallahu fikum. Ya, sehingga tindakan yang demikian ya bagi para istri jangan dianggap ringan. Ya, memang mengucapkannya dengan lisan ringan. Males mas, enggak mood, lain kali saja. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Ini termasuk apa ikhwan? Kabair. Dosa besar. Dikarenakan dengan lafaz la'anatha al-malaikah, malaikat akan melaknat wanita tersebut. Ya. Baik. Sehingga ini bukan termasuk dosa yang ringan. Seorang istri yang menolak ajakan suaminya tanpa adalah alasan yang syar'i. Barakallahu fikum. Iya, sehingga jangan dianggap enteng. Akan senantiasa dilaknat oleh malaikat sampai memasuki waktu subuh. Kalau suaminya ngajak siang, ya sampai subuh, dari siang sampai subuh. Iya. Kalau ngajaknya malam hari ya dari malam hari sampai subuh. Barakallahu fikum. Baik. Ini yang melaknat bukan sembarang orang ya, tapi para malaikat. Sehingga hati-hati bagi para wanita. Baik. Kemudian Aisyah mengatakan, inna min haqqihi alaiki an lau aradaki wa anti ala qatabin lam tamna'ihi. Sesungguhnya urusan tadi itu termasuk hak suami atas Anda wahai istri. Ya. Barakallahu fikum. Yang demikian itu merupakan hak suami atas istri. Barakallahu fikum. Sehingga ya tidak boleh diremehkan. Menolak ajakan tersebut merupakan bentuk kezaliman. Barakallahu fikum. Baik. An lau aradaki wa anti ala qatabin, walaupun seandainya suami Anda ya ketika mengajak Anda urusan untuk urusan yang demikian dalam keadaan Anda ada di atas pelana onta, maksudnya sang istri tadi sedang ngurusin onta ternak suaminya, barakallahu fikum, dan demikian kebiasaan ya, wanita-wanita Arab saat itu, barakallahu fikum, mereka sangat luar biasa. Tidak seperti wanita-wanita saat ini. Ya. Jadi mereka bukan hanya ngurusi urusan rumah tangga saja. Barakallahu fikum. Bahkan, tayyib, sebagian urusan yang harusnya diurusi oleh suaminya, sang istri pun ikut turun tangan. Yang namanya onta itu kan ibaratnya kendaraan ya. Kendaraan suami. Jadi yang bersihkan kendaraan itu istri. Barakallahu fikum. Karena apa? Istrinya memahami suaminya dengan kesibukan yang sangat padat. Dan itu yang dilakukan oleh Asma bintu Abi Bakar. Terhadap suaminya Az-Zubair bin Awam. Barakallahu fikum. Karena suaminya sibuk tugas di luar. Tayyib. Sehingga apa? Kebun milik suaminya dan ternak milik suaminya mau tidak mau harus diurusi. Dan tidak ada orang lain yang mengurusi kecuali Asma. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga jangan dipahami bab yang satu ini suami enak-enakan, ya, tidur-tiduran di rumah, tayyib, barakallahu fikum, ya. Bermain dengan barakallahu fikum ternak-ternaknya, begitu ya. Barakallahu fikum. Istrinya sibuk ngurusin urusan dia, yang bersihkan motornya dia, mobilnya dia, jadi istrinya seperti babu, bukan demikian maksudnya. Tapi tindakan tersebut dilakukan oleh kaum wanita bangsa Arab saat itu ketika apa? Suaminya benar-benar sibuk sehingga tidak sempat lagi untuk merawat barang-barang miliknya. Barakallahu fikum. Sehingga mereka yang langsung terjun dan turun tangan untuk merawat barang-barang milik suaminya. Yang harusnya itu tugas suami, ya toh? Nyuci motor, bersihkan mobil, ya. Baik. Barakallahu fikum. Nah, seandainya ketika sang wanita tadi barakallahu fikum sedang ada ya bersama ternak-ternak milik suaminya, sedang ngurusin ternak, tiba-tiba suaminya pulang barakallahu fikum ya, dan mengajak sang istri untuk melakukan yang seperti itu barakallahu fikum, maka sang istri wajib untuk datang ya barakallahu fikum. Selesaikan saat itu juga tugasnya, tinggalkan barakallahu fikum, langsung memenuhi panggilan sang suami. Ya, sehingga enggak ada istilah sik mas. Tayyib ya. Nanti dulu mas, sebentar ya. Tayyib, barakallahu fikum. Tidak ada. Langsung tinggalkan tayyib dan menjawab panggilan sang suami. Itu kata Aisyah, tidak boleh bagi sang istri untuk barakallahu fikum menolak panggilan sang suami. Qalat, wanita tadi bertanya lagi. Qultu laha ihdana tahibu. Bibinya Umar bertanya lagi. Saya katakan kepada Aisyah, ya sesungguhnya salah seorang di kalangan kami itu dalam keadaan haid. Maksudnya, terus bagaimana kalau wanita tadi haid? Apakah juga harus gitu ya memenuhi panggilan sang suami? Ini uzur selanjutnya. Haid. Walaisa laha wa li zawjiha illa firasyun wahidun aw lihafun wahidun fa kaifa tasna. Dalam keadaan ya wanita tersebut dan juga suaminya tidaklah memiliki melainkan hanya satu tempat tidur dan satu selimut. Barakallahu fikum. Ini untuk menunjukkan bagaimana keadaan saat itu, keadaan yang sangat memprihatinkan. Itu tidak hanya terjadi kepada sebagian sahabiah, tapi juga terjadi pada Rasul dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ketika di awal-awal Islam, keadaan kaum muslimin barakallahu fikum secara umum ya dalam keadaan memprihatinkan. Ya, Rasul sendiri pakaiannya ya cuma satu. Itu yang beliau pakai untuk tidur barakallahu fikum, itu juga pakaian yang beliau pakai untuk sholat. Ya, dengan dasar hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika Aisyah menyatakan beliau melihat bekas air mani yang telah dibersihkan pada pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Ya pakaian yang beliau gunakan untuk sholat, ya itu yang beliau gunakan untuk tidur. Paham ikhwan ya? Begitu juga ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasul tentang darah haid yang mengenai pakaiannya. Maka Rasul menyuruh wanita tersebut untuk membersihkan pakaian tadi dengan sebersih-bersihnya, kemudian digunakan untuk sholat. Barakallahu fikum. Sehingga keadaan saat itu memang sangat memprihatinkan. Dan juga diantaranya hadis ini. Iya. Dalam satu keluarga hanya punya satu tempat tidur, barakallahu fikum, dan satu selimut. Apa yang harus dia perbuat? Paham maksudnya, ikhwan? Ini wanita sedang haid. Iya. Secara syar'i tidak boleh melakukan hubungan dengan suaminya. Nah, kalau tidur dalam satu ranjang dan dalam satu selimut, bahaya. Iya. Bisa-bisa suaminya khilaf. Gitu ya. Apalagi kalau pengantin baru. Gitu ya, Khalid ya. Baik. Barakallahu fikum. Apalagi pengantin baru. Iya, hanya punya satu tempat tidur, satu selimut, pengantin baru, gimana sedang haid? Barakallahu fikum. Bahaya. Barakallahu fikum. Iya. Khawatir untuk terjatuh ke arah sana. Terus bagaimana? Apa yang harus diperbuat oleh wanita tadi? Iya. Baik. Maka Aisyah menyatakan, qalat. Tayyib. Litashudda alaiha izaraha. Thumma tanamu ma'ahu. Hendaknya wanita tadi mengencangkan, tayyib, kain sarungnya. Dan setelah itu dia tidur bersama suaminya. Ya. Jadi tidak mengapa. Tetap istri tadi tidur bersama suaminya. Namun dia mengencangkan kain sarungnya. Maksudnya menjaga baik-baik bagian yang satu itu. Wa ma falahu ma fauqa dzalik, dan halal bagi sang suami untuk bagian atas. Gitu ya. Enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Silakan dinikmati. Untuk bagian atas. Itu yang disebutkan oleh Aisyah solusinya. Barakallahu fikum. Ya Khalid ya. Ma'anni saufa ukhbiruki ma sana'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kata Aisyah, saya akan menghabarkan kepada Anda apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang demikian. Barakallahu fikum. Innahu kanat lailati minhu. Sesungguhnya pada suatu malam yang itu merupakan jatahku. Jadi pada malam tersebut adalah jatahnya Aisyah. Iya, Rasul bermalam di rumahnya Aisyah. Fatahintu syai'an min sya'irin. Tahu, suaminya bakal datang. Wah, ini malam saya ini. Iya. Sehingga Aisyah memasak syair. Masakan hasanah. Barakallahu fikum. Dan demikian yang selayaknya dilakukan oleh seorang istri. Terlebih lagi ketika menyambut kedatangan suami. Apalagi dari safar. Pak Ifan ya. Hendaknya apa? Menyiapkan suguhan dan jamuan kepada suaminya. Ya. Entah itu teh hangat atau kopi atau susu. Barakallahu fikum. Ya, disertai dengan snack-snack kecil, begitu ya. Masya Allah. Baik. Barakallahu fikum. Faja'altu lahu qarsan. Maka aku jadikan syair tadi bentuknya bulat pipih. Jadi seperti roti. Ya. Jadi bentuknya bulat pipih. Baik. Fadakhala. Faraddal bab. Kemudian setelah itu Rasul pun masuk rumah, kemudian menutup pintu. Wa dakhala ila al-masjid, dan beliau masuk rumah melalui masjid. Dikarenakan memang antara rumah beliau dan masjid itu berdempetan. Wa kana idza arada ayyanama aghlaqal bab. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur istirahat, aghlaqal bab, beliau mengunci pintu-pintu rumah. Wa auqa'a al-qirbata, dan beliau menutup, ya, qirbah itu tempat-tempat penampungan air. Barakallahu fikum. Ya, ceret atau yang semisal dengannya, kendi, ya ditutup. Wa akfa al qadah, dan beliau membalikkan periuk, jadi tidak dalam keadaan tayyib, terbuka bagian atasnya tapi ditelungkupkan oleh Rasul. Tayyib, agar supaya tidak dimasuki oleh binatang ataupun kotoran-kotoran hewan, ya. Seperti apa? Tikus, kadang kan berak sembarangan. Tayyib, kadang cicak, barakallahu fikum. Wa atfa'al misbah, dan beliau memadamkan lampu. Dikarenakan memang lampu-lampu saat itu dari api. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini barakallahu fikum kita bisa mengambil faedah sikap seorang laki-laki dalam rumahnya. Yaitu dia berupaya untuk memberikan keamanan dan rasa aman bagi penghuni rumah. Ya, barakallahu fikum. Sehingga sebelum tidur seorang suami, ya, atau laki-laki yang ada di sana, atau dia sebagai selaku seorang kakak atau adik, ketika tidak ada yang lebih laki-laki yang lain kecuali dia, sebelum tidur jangan langsung tidur. Ya, dia mengecek dulu rumah, jendela-jendela rumah ditutup sudah terkunci belum, ya. Kemudian tirai sudah ditutup belum? Barakallahu fikum. Tayyib, kemudian kendaraan-kendaraan yang ada sudah terkunci dengan aman atau belum? Pak Yuhan, ya. Itu sikap seorang laki-laki yang memang gentle, gitu ya. Seorang laki-laki yang sangat memperhatikan keamanan bagi penghuni rumahnya. Sehingga dia enggak, barakallahu fikum, mementingkan kepentingan dia pribadi. Ya, masuk kamar, tidur, enggak urusan. Rumahnya mau terbuka pintunya, jendelanya mau tertutup atau tidak, barakallahu fikum. Yang penting masuk rumah yang bolor, barakallahu fikum. Ini bukan tipe laki-laki yang memperhatikan keamanan dan kenyamanan dari penghuni rumah. Dan Rasul memang orangnya demikian. Bukan hanya terhadap penghuni rumah, tapi juga terhadap masyarakat. Pemirsa, ya. Tayyib, Rasul orang yang sangat care, yang sangat peduli, barakallahu fikum, untuk keamanan semua pihak. Ketika beliau mendengarkan ada suara yang aneh, beliau yang lebih dahulu untuk mengecek, barakallahu fikum, ya, tentang keadaan suara tadi. Iya, kemudian setelah itu baru para sahabat yang lainnya berdatangan. Ternyata Rasul sudah sampai di sana, melihat apakah ada sesuatu yang membahayakan atau tidak. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan apa? Sikap Rasul yang sangat barakallahu fikum memperhatikan keamanan bukan hanya untuk orang-orang rumah beliau saja, tapi juga untuk masyarakatnya. Ini tipe pemimpin yang sangat kita butuhkan. Pak Ikhwan, ya, yang memiliki kepedulian terhadap keadaan orang di sekitarnya. Barakallahu fikum. Tayyib, al-muadzin yu'adzin awalan. Tayyib, kita lanjutkan. Kemudian Aisyah menuturkan, fantazartuhu ayyan sarifa fa'ut'imuhul qursa. Maka saya pun menanti-nanti kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga saya bisa menyuguhkan kepada beliau tayyib roti yang bulat pipi tadi yang sudah dimasak oleh Aisyah. Jadi Rasul mengelilingi. Dan memang Rasul barakallahu fikum bukan hanya rumah beliau saja yang beliau cek keamanan, tapi juga wilayah sekitar. Makanya cukup lama, ya. Kalau rumah beliau kan kecil, ya toh? Waktu singkat, gampang. Tapi beliau mengecek wilayah-wilayah yang ada. Sudah aman atau belum? Jadi ketika sahabat yang lain pada tidur, Rasul belum. Beliau mengecek dulu keamanan sekitar. Sehingga Aisyah nunggu Rasul, ya. Makanan sudah mau disiapkan ini, sudah dimasak tadi hangat-hangat gitu ya. Sehingga ketika pulang bisa menyantap makanan yang hangat. Ya salam gitu ya. Baik. Falam yansarif, tapi Rasul enggak datang-datang. Lama sekali Aisyah menunggu. Hatta ghalabani naum, sampai akhirnya iya, aku dikuasai oleh rasa ngantuk. Sudah enggak kuat lagi. Aisyah sudah seharian kerja ngurusin rumah, enggak kuat lagi menanti kedatangan Rasul. Akhirnya apa? Iya. Ya, Aisyah tertidur. Barakallahu fikum. Tidurnya lebih dahulu daripada Rasul. Fa'auja'ahu al-burdu. Maka tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tayyib merasa kedinginan. Iya. Beliau menggigil, barakallahu fikum, habis dari luar, mungkin cuacanya pada saat itu musim dingin, sehingga ketika masuk rumah Rasul sudah menggigil kedinginan. Fa'atani wa aqamani. Dan Rasul mendatangi aku dan membangunkan tidurku. Aisyah, bangun, bangun. Gitu ya. Taib. Thumma qal. Kemudian Rasul mengatakan, adfi'ini, adfi'ini. Hangatkan aku, hangatkan aku. Taib. Itu ibarahnya. Kata Rasul. Faqultu lahu inni haidun. Aisyah menyatakan, Rasul, saya sekarang sedang haid. Taib. Maka Rasul mengatakan, faqala. Tayyib, wa in ikshifi an fakhidaiki. Sudah, kalau begitu singkapkan saja kain yang menutupi kedua pahamu. Fakashaftuhu lahu an fakhidayya. Maka aku pun menyingkapkan kedua kain yang menutupi pahaku. Fawada'a khaddahu wa ra'sahu ala fakhidayya. Maka Rasul pun meletakkan pipi beliau dan kepala beliau di atas kedua pahaku. Baik, barakallahu fikum. Untuk mendapatkan rasa hangat. Paham ikhwan ya? Baik. Romantis ya. Barakallahu fikum. Wah, tapi pikirannya jangan macam-macam ini. Bahaya ini ya. Kasihan saya sama santri-santri ini. Musim dingin lagi gitu ya. Yang sudah nikah enak ya Khalid ya. Allah musta'an. Baik. Ya. Tapi jangan terlalu terbawa ya ikhwan ya. Tetap teguh dalam barakallahu fikum. Tayyib, semangat kalian ya. Jangan berubah haluan ya. Tayyib, sebelum benar-benar terpaksa. Tayyib, sehingga Rasul tertidur di paha Aisyah. Tayyib, barakallahu fikum. Hatta dafi'ah, sampai Rasul benar-benar merasa hangat dengan tindakan tersebut. Barakallahu fikum. Ketika dalam keadaan yang senang demikian, sedang asyik-asyik demikian, sedang sangat romantis, fa'akbalat syatun lijarina dajina, tiba-tiba ada seekor kambing milik tetangga, kambing jina, kambing peliharaan tetangga. Ah, memang ini ya, sedang mengganggu suasana yang masya Allah ini. Taib. Fadakhalat, kambingnya masuk rumah lagi, malam-malam ikhwan. Wis, memang kambing ini. Siapa ini yang punya kambing ya? Kalau kita ikhwan ya. Enggak diurusin apa kambing malam-malam keluyuran masuk rumah orang, rumah Rasul lagi dimasukin. Ini yang punya kambing siapa lagi? Ya, suasana sedang demikian. Wah, memang kambingnya ini enggak punya perasaan ini. Tayyib. Fa'amidat ila al-kursi. Fa'akhathu, ternyata kambingnya itu ngincer makanan yang sudah dibuat oleh Aisyah yang disuguhkan untuk Rasul tadi. Iya, Rasul belum sempat menyantapnya, Aisyah sudah tertidur, kemudian tiba-tiba Rasul masuk kedinginan, barakallahu fikum. Tayyib, kambingnya tadi tiba-tiba masuk rumah dan apa? Tayyib menyikat itu roti yang sudah dibuat oleh Aisyah. Barakallahu fikum. Wah, memang kambing sopo iki. Taib. Summa fa'akhadtuhu summa atbarat bihi. Kemudian sisa yang tersisa, roti yang tersisa dari Taib yang belum dimakan kambing tadi diambil sama Aisyah, terus kambingnya kabur membawa roti yang masih dimakan sama dia. Diambil satu, kemudian kabur kambingnya. Barakallahu fikum. Qalat faqalatu anhu, maka aku pun resah ya dengan kejadian tersebut, enggak enak sama Rasul. Ya. Rasul sedang enak-enak tidur di paha Aisyah, tiba-tiba kambing masuk rumah ngambil makanan yang mau disuguhkan untuk Rasul. Takut Rasul tersinggung gitu ya, takut Rasul marah, barakallahu fikum. Udah macam-macam perasaan Aisyah tuh enggak karuan. Wah, cemas. Wastaiqadhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun terbangun. Iya. Ketika melihat Aisyah tiba-tiba kok buru-buru tayyib berpindah tempat, ada apa? Rasul terbangun, fabadartuha ilal bab. Maka aku pun segera menuju pintu kamar. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khudhi ma adratti min kursaki atau kursiki wala tu'zi jaraki fi syatih. Ya sudah, kata Rasul, ambil saja yang masih tersisa dan jangan kamu sakiti tetanggamu gara-gara kambingnya. Maksudnya Ivan, ya sudah, enggak usah diperpanjang masalahnya ya. Ikhlaskan saja roti yang dicolong sama kambingnya. Enggak usah diusut, kambing sopo iki, enggak usah ya. Sudah, biarkan saja itu rezekinya kambing tadi. Barakallahu fikum ya. Taib yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah pada poin yang satu ini. Pak Ivan ya. Bagaimana sikap kita terhadap tetangga kita yang barakallahu fikum menyakiti kita? Terkait dengan kitanya barakallahu fikum, sangat dianjurkan untuk sabar. Iya. Untuk sabar dalam menyikapi tetangga-tetangga yang barakallahu fikum menyakiti kita, yang membuat kita jengkel, yang membuat kita gemes dan yang semisalnya. Seperti tadi. Ini kan barakallahu fikum tindakan apa? Tindakan yang tayyib meremehkan dari tetangga tadi. Punya ternak enggak diurusi. Ya toh? Harusnya apa? Sudah malam, kambingnya dimasukkan dalam kandang. Barakallahu fikum. Ini kok bisa kambingnya keluyuran malam-malam barakallahu fikum, masuk rumah orang ngambil makanan lagi. Wah, itu kalau terjadi sama kita, wah sudah ngamuk-ngamuk itu ya. Barakallahu fikum. Harus diusut. Sopo iki kambingnya, sopo iki? Iya. Baik. Barakallahu fikum. Iya. Ada yang jengkel ya sudah langsung saja digorok di situ kambingnya. Barakallahu fikum. Tapi yang dituntunkan oleh Rasul terkait dengan kitanya ya terhadap tetangga yang demikian barakallahu fikum, kita disyariatkan untuk sabar. Barakallahu fikum. Dan itu yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Iya. Tayyib. Yang namanya husnul jiwar itu laisa bikafil adza, bukan hanya menahan gangguan, tetapi yang namanya husnul jiwar adalah kaifa antahmilal adza, bagaimana upaya Anda, bagaimana Anda menterapi ya pribadi Anda agar bisa sabar gitu ya, bisa lapang dada dalam menghadapi tetangga-tetangga yang sering menyakiti kita ya, tetangga-tetangga yang barakallahu fikum mendzalimi kita. Itu yang namanya husnul jiwar. Pak Ivan ya. Baik, itu terkait dengan kitanya. Iya. Namun terkait dengan orang yang barakallahu fikum melakukan tindakan gangguan tadi, harusnya apa? Introspeksi diri. Iya, memperbaiki barakallahu fikum keadaan tersebut. Pak Ivan ya. Baik, jangan menggunakan hadis ini. Pak Ivan ya. Tapi apa? Gunakanlah hadis-hadis yang sebelumnya kita baca. Ada seseorang yang melakukan amal ibadah yang luar biasa, namun menyakiti tetangganya, dia termasuk ahlu neraka. Itu terkait yang menyakiti. Pak Yohan ya, jangan salah paham. Ketika ternaknya mengganggu tetangga yang lain, gitu ya, makanin tumbuhan tetangganya, barakallahu fikum. Kemudian berak sembarangan, barakallahu fikum. Iya. Kemudian bau dari ternaknya tadi sudah kemana-mana. Wah, semua tetangga itu sudah pada ribut dia. Jadi setiap rumah tetangganya itu sudah dikerjain sama ternaknya tadi. Barakallahu fikum. Ada yang dibeolin, ada yang tanaman kesayangannya ya. Yang mahal, yang harganya itu mungkin 10 juta. Dimakan sama kambing tadi. Allah musta'an gitu ya. Jadi mau minta ganti ya kambingnya gak sampai jutaan segitu. Barakallahu fikum. Jadi sudah kemana-mana. Kemudian dikasih tahu, sudah nanti kamu tak kasih tahu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu tentang cerita ini. Sabar loh. Gitu ya. Enaknya dia ngomong seperti itu. Sabar kata Rasul, ya. Tayyib, la tu'zi jaraki fi syati. Jangan kamu sakiti tetanggamu gara-gara kambingnya. Sabar, Mas. Wah, ini salah. Paham, Ikhwan ya? Tayyib, itu terkait dengan kami. Adapun Anda juga harus memperbaiki, ya. Keadaan Anda. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga kalau prinsipnya TST, apa itu? Hah? Tahu sama tahu. Enak. Paham kan ya? Taib. Tetangga saling memahami satu dengan lainnya. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Terjadilah keharmonisan hubungan antara tetangga satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab.